السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني بالله أعزكم الله، kita masuk kepada al-mas'alah at-tasi'ah wasitun, masalah yang ke-69 dari masa'il jahiliyah, dan juga sekaligus masalah yang ke-70, dua masalah dalam satu pembahasan. Apa itu? Yani ziyadatuhum fil ibadah ala ma syara'allah, menambah-nambahi cara ibadah, gemar dengan perkara-perkara yang baru dalam agama dengan cara menambah-nambahinya. Tetapi juga sebaliknya, wa naqsuhum minha, dan mengurang-uranginya, menambahi, itu merupakan pola praktek orang-orang jahiliyah. Mengurang-uranginya juga sama. Maka kedua-duanya adalah perkara bid'ah, perkara yang tidak ada dalam syariat. Kalau kaitannya dengan agama, maka ini namanya bid'ah. Kalau kaitannya dengan agama, ini namanya apa? Bid'ah, ditambahi atau dikurangi. Qala al-mu'allif rahimahullah, az-ziyadatu fil ibadah, menambah-nambah dalam ibadah. Kafi'lihim yawma asyura, seperti yang mereka lakukan pada hari Asyura. Ini bukan puasanya, puasa Asyura ini perkara yang masyru, tetapi mereka melakukan perkara-perkara tambahan dari apa yang disyariatkan. Puasa Asyura mereka lakukan, kemudian ada perkara-perkara lain di samping daripada perkara puasa. Maka pada umat ini atau pada kaum muslimin pun juga bisa terjadi. Asal ibadah masru'ah, asalnya masru', disyariatkan. Asal ibadah masru', tetapi praktek, kaifiat, tata cara pelaksanaannya, ini yang kemudian ditambah-tambahi. Wa naqsuhum minha, dan pengurang-urangan mereka dalam agama, dalam ibadah. Minha ini hanya kembali beribadah. Katarkil wukuf di Arafat, seperti mereka tidak mau wukuf di Arafat. Tapi ibadah ini mereka lakukan, ibadah ini mereka kerjakan, karena itu merupakan millah Ibrahim. Mm-hmm. peninggalan daripada masa Nabi Ibrahim ibadah haji. Yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti apa yang dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dahulu. Yang kemudian pada perjalanannya, perjalanan ibadah haji tersebut dari masa Nabi Ibrahim, ya, mereka orang-orang jahiliyah mengurang-uranginya, tidak mau wukuf di Arafah. Maka pengurangan daripada praktek seperti ini juga merupakan bentuk daripada model-model tata cara atau pola atau karakter orang-orang jahiliyah. Orang menjalankan sholat, masya Allah, berjamaah. Kalau tidak mau berjamaah, padahal dia orang yang orang laki-laki dan mampu untuk menghadiri masjid, ini berarti kan menguranginya seperti ini tidak sampai pada taraf bid'ah. Tapi ini merupakan pola mengurangi daripada syariat. Kalau hanya sekedar tidak menjalani, ya, bukan karena udzur ya, tidak menjalani, maka ada khilaf di kalangan para ulama apakah sah ataukah tidak sholatnya di rumah itu. Yang rajin tetap sah, tetapi kewajiban jamaahnya ya dia berdosa dari sisi meninggalkannya. Tapi sholatnya sah. Demikian pula sholat berjamaah dicontohkan dan diperintahkan untuk merapatkan shaf. Mereka kurang-kurang ini, tidak mau bahkan untuk dirapatkan shaf tersebut. Ada yang berusaha merapat, ya, berusaha menempel pundak dengan pundak ataupun kaki dengan kaki, dia geser. Tidak mau bersentuhan dengan saudaranya seiman, semuslim, seakidah, semanhaj, menjalankan sholat di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa jadi karena itu memang merupakan imbas daripada memang sudah adanya ketidakcocokan, tidak satu hati antara satu muslim dengan muslim yang lain, walaupun satu tempat, satu daerah, satu kampung, bahkan satu RT masjid, satu RT. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW mengancam demikian. La tusawwuna shufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian, apa Allah akan benar-benar memalingkan hati-hati kalian. Allah akan memperselisihkan di antara hati-hati kalian. Ini gambaran ya. Aziyadah fil ibadah atau naqs fiha. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, amma ziyadatuhum fil ibadah fakama yaf'alun fi yawm Asyura. Adapun nambah-nambahnya mereka di dalam ibadah, maka sebagaimana mereka kerjakan pada hari Asyura. Wa huwal yaumul asir min syahrillahil muharram, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Wa hadzal yaum hasala fihi hadatsun 'adzim, dan pada hari tersebut 10 Muharram terjadi padanya tragedi besar. Terjadi padanya peristiwa besar, lebih tepat diartikan peristiwa. Apa itu? Wa ighraqu Fir'aun wa qaumihi, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya. Peristiwa besar. Dan juga tragedi besar nanti terbunuhnya Al-Husain pada hari tersebut. Wa inja'u Musa alaihi salam wa qaumi, dan pada hari tersebut pula Musa Allah selamatkan. Ya, otomatis diselamatkannya sama dengan ighraq Fir'aun. Itu satu makna sebetulnya. Fahuwa yaumun intasara fihi al-haqqu 'ala al-batil, maka itu merupakan hari di mana kebenaran menang melawan kebatilan. Wasallahu Musa alaihi salatu wassalam, dan hari itu dipuasai oleh Musa alaihi salatu wassalam. Syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya siyamuhu masru'an 'indal muslimin, dan puasa pada tanggal tersebut, tanggal 10 Muharram, tetap berlaku, tersyariatkan di sisi kaum muslimin. Li'annahu lamma hajara Nabi SAW ilal Madinah, karena beliau SAW di saat hijrah ke Madinah, wajadal Yahud yasumun hadal yaum, beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari tersebut, 10 Muharram. Fasa'alahum, lantas Nabi pun bertanya kepada mereka, limadha yasumuna, kenapa kalian berpuasa pada tanggal tersebut, kenapa kalian puasa Asyura? Faqalu, mereka menjawab, innahu yaum najallahu fihi Musa wa qaumah, sesungguhnya itu merupakan itu merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa ahlaka fihi Fir'aun wa qauman, dan Allah binasakan padanya Fir'aun dan kaumnya. Wa sanahu Musa wa nahnu nasumu, dan Musa pun mempuasainya dan kami mengikutinya berpuasa. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, lah kami ini lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian, kata beliau. Mereka merasa Musa adalah nabinya, akan tetapi mereka mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian dari ajaran Musa. Sedangkan Rasulullah SAW membawa persis seperti apa yang dibawa oleh Musa, membenarkan apa yang ada padanya. Sehingga kami tentu lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian, yang kalian hanya mengambil apa yang selaras dengan hawa nafsu kalian, sesuai dengan berbagai macam kepentingan kalian. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyami, maka Rasul pun kemudian berpuasa, mempuasai daripada yaum Asyura, bahkan pada awal daripada penseratan ini hukumnya wajib, wajib. Karena ini penseratan sebelum adanya puasa Ramadan pada tahun pertama hijrah Nabi ke Madinah, sedangkan puasa Ramadan itu pada tahun kedua. Wa amara bisyami, dan beliau perintahkan. Nah, ini perintah ini hukumnya wajib. Bahkan pada saat itu beliau mengatakan bagi yang sudah terlanjur berbuka maka dia menahan sisa harinya. Bagi yang memang belum sempat makan, maka niatkan puasa pada hari tersebut, sempurnakan. Yang sudah terlanjur paginya sarapan, ya, artinya sebelum sampainya pemberitaan ini, maka puasai sisa hari tersebut, jangan lagi makan sampai berbuka. Dengan itu para ulama memahami bahwa hukumnya fardu sebelum diturunkannya surat Al-Baqarah yang menyebutkan tentang kutiba alaikumus syiyam, yang tentang puasa bulan Ramadan. Setelah adanya puasa bulan Ramadan maka hukumnya sunnah, tetapi sangat ditekankan. Wa amara bi shaum yaum qabla aw yaum ba'da mukhalafatan lil yahud. Dan beliau juga memerintahkan agar berpuasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Rasulullah SAW menyatakan afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahul muharram. Ya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram yang disebut dengan bulan Allah Subhanahu wa taala, syahrullah al-muharram. Sehingga disunahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan tersebut secara mutlak. Bahkan Rasulullah SAW mempuasainya seluruhnya dari awal sampai akhir. Adapun seseorang apabila ingin memperbanyak puasa padanya maka itu ahsan, afdol. Tetapi seandainya ingin mencukupkan pada hari-hari yang paling utama maka 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11, atau tanggal 9 dan 10, atau tanggal 10, 11, atau hanya tanggal 10-nya saja. Itu dari sisi keutamaan. Urutannya seperti itu. Imam memperbanyaknya ya, tanpa meninggalkan pada tanggal 10-nya tentunya. Wa imma melakukan 3 hari puasa 9, 10, 11. Ini tentu di bawahnya keutamaannya. Atau melakukan puasa tanggal 9 dan 10, ini di bawah dari yang sebelumnya. Atau tanggal 10, 11, ini juga di bawah yang sebelumnya. Atau tanggal 10 saja. Dan bahkan musyrikin Quraisy pun mereka mempuasai Yaum Asyura sebagaimana dalam hadis Aisyah kalau tidak keliru ya. Beliau mengatakan sumu yauman qabla wa yauman ba'da. Puasalah kalian sehari sebelum dan sehari setelahnya. Dengan kalimat wawu sehingga ya ketiga-tiganya dipuasai. Sumu yauman qabla wa yauman ba'da. Puasalah sebelum dan setelahnya. Ini 3 hari. Pada lafaz yang lain yauman qoblah au yauman ba'da. Pada lafaz yang lain, satu hari sebelum atau satu hari setelah. Karena Rasulullah SAW beliau berazam demikian Lanaistu ila qabil la'asuman natasi. Kalau aku masih diberi usia oleh Allah sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Yakni sebelumnya, tanggal sebelumnya kan, tase itu tanggal sebelum Asyura. Baik. Kembali kepada ucapan Syekh Fauzan, hadza huwa al-masru' fi yaum Asyura wa huwa siyam. Ini sisi yang masru'nya. Ya, ini sisi yang masru'nya. Karena kita akan membahas tentang sisi tambahannya. Maka saya menjelaskan. Yang masru' adalah puasa. Hadza huwa al-masru' fi yaum Asyura, ini yang masuk pada hari Asyura. Wa huwa siyam, yaitu puasa. Lakin ahlul jahiliyah yaziduna fihi 'ala siyam. Hanya saja ahlul jahiliyah mereka lebih daripada itu. Lebih daripada sekedar puasa. Fal yahud yaj'alunahu yauma idin. Orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai hari Id. Hari Id kok puasa ya? Aneh juga. Mereka puasa dan menjadikannya sebagai hari Id. Yuzayyinuna fihi buyutahum, mereka hias-hiasi pada hari tersebut rumah-rumah mereka. Sehingga kalau kita dilarang oleh Rasulullah SAW pada hari Id untuk berpuasa, haram hukumnya. Puasa pada saat Idul Adha kemarin, hari Ahad misalnya, tidak boleh, haram. Puasa pada Ayyamut Tasyrik juga tidak boleh, karena beliau menyatakan Ayyamut Tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari Tasyrik adalah hari-hari akal, ini hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari untuk berpuasa padanya. Nah, mereka orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai Id. Pada hari tersebut mereka menghias-hiasi rumah-rumah mereka, mendekorasi rumah-rumah mereka. Ya, wa yuzayyinuna fi auladahum wa nisa'ahum, dan mereka memberikan pakaian-pakaian yang paling bagusnya. Merias anak-anak dan istri-istri mereka. Wa ya'tabirunahu yauma idin. Mereka memperlakukan hari Asyura seperti hari Id. Nah, ini perlakuan seperti ini ziyadah ala masru, lebih dari sekedar apa yang disyariatkan. Fahum zadu fihi ala masru. Kalau kemudian pada umat ini juga ada perkara-perkara tersebut, maka ini juga merupakan praktek jahiliyah. Sama seperti seseorang nambah-nambahi adanya hari raya. Hari raya dalam Islam tahunan itu hanya dua, Idul Adha wa Idul Fitri. Nah, kalau kemudian ditambah-tambah lagi ayat yang lain, maka ini tambahan seperti ini adalah praktek jahiliyah. Mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka memang sangat gemar dengan perkara-perkara tersebut. Menambah-nambah dalam ibadah, dalam agama mereka. Kalau orang-orang jahiliyah ya wajar saja, mereka agamanya adalah agama buatan mereka, orang jahiliyah bukan ahlul kitab ya. Yang al-jahiliyah dan bukan ahlul kitab, karena ahlul kitab pun juga jahiliyah mereka, Yahud dan Nasrani. orang-orang musyrikin, mereka membuat tata cara ibadah menurut keyakinan mereka. Fazyada ala siyam fi yaum Asyura min dini jahiliyah, maka menambah-nambah dari puasa, ya, menambah daripada puasa, tidak hanya puasa saja, pada hari Asyura itu merupakan praktek agama jahiliyah. Kalau di dalam ibadah kita misalnya ya, sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan isinya apa, Pak? Isinya mendoakan mayit. Sholat jenazah itu. Ya. Pada takbir pertama Al-Fatihah, pada takbir kedua sholawat, pada takbir ketiga doakan mayit. Dengan doa-doa yang masuk. Nah, setelah salam kok kemudian masih berdiri di situ. Kemudian masih juga mendoakan lagi panjang lebar. Lah tadi ngapain? Di saat sholat jenazah tadi ngapain kalau enggak mendoakan? Enggak puas dengan doa yang diajarkan Rasul? Dengan tata cara yang diajarkan Rasul? Rasulullah SAW, doa beliau yang paling makbul, seandainya berpanjang-panjang di situ adalah kebaikan, saya beliau yang akan melakukan pertama kali. Akan tetapi Rasulullah SAW justru beliau mengatakan asriu bil janazah, bersegeralah kalian dalam prosesi jenazah. Lakukan dengan secepatnya. Kalau itu orang baik, maka kalian membawa kepada tempat kebaikan bagi dia dengan segera. Kalau orang baik, dia tentu sangat ingin cepat-cepat sampai ke tempat peristirahatannya. Kalau itu orang jelek, maka itu merupakan tanggung jawab yang segera terselesaikan urusan kalian terhadap orang tersebut, sehingga dia segera mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Bukan kemudian berlama-lama di situ. Setelah sholat masih berdiri, bahkan setelah itu duduk, kemudian setelah itu masih lagi melakukan ziyadah yang tidak disyariatkan sama sekali. Seseorang sholat, selesai sholat salam langsung sujud. Nah itu sujud apa? Yang berlaku sujud sahwi, ya. Kalau sujud sahwi berlaku, ada syariatnya karena lupa. Tetapi ini orang setiap selesai sholat sujud bukan karena lupa, dan sujudnya kalau sujud sahwi itu dua kali sujud, kemudian salam lagi. Ini enggak, sekedar sujud saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi sujud. Itu apa ini namanya? Ini ziyadah. Ziyadah ala masru. Sebelum sholat juga ada. Dengan membaca surat tertentu. Ini sebelum sholat berdiri begitu membaca An-Nas, Al-Falaq begitu, Alif Ras. Ada apa enggak orang yang melakukan seperti ini? Maka yang seperti ini adalah ziyadah-ziyadah yang tidak disyariatkan. Selesai sholat langsung bersalam-salaman kanan kiri, ini juga ziyadah. Tidak disyariatkan padanya. Kenapa? Karena yang disyariatkan adalah istighfar 3 kali. Ya, bukan salam-salaman. Mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, mengangkat tangan ke selang mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu zikrullah masing-masing dan bersalam-salaman itu dianjurkan di dalam Islam, tapi ada tempatnya sendiri, ada waktunya tersendiri. Kapan? Di saat berjumpa, ya, di saat ketemu sama saudaranya muslim. Itu berjabat tangan. Nah kalau kebetulan ketemunya pas selesai sholat, setelah istighfar 3 kali misalnya salam begitu, gak apa-apa kadang-kadang. Karena memang pas ketemunya di situ, misalnya. Meskipun yang lebih abdul tetap setelah selesai zikrullah, itu jadikan yang pertama. Lupa mikir pada Allah selesai. Dan mungkin terkadang kan khawatir akan kehilangan temannya itu, sudah lama tidak ketemu. Maka dia sempatkan untuk menjulurkan tangan terlebih dahulu, bas sekali tempo. Karena memang momennya juga pas, pas ketemu. Memang sunnahnya begitu, berjabat tangan itu kalau pas ketemu sama saudara muslim akan berguguran dosa-dosanya. Jadi berjabat tangan itu perkara yang mulia, sangat mulia, jika dikerjakan pada tempatnya dan pada waktunya, serta ya pada sebab yang diperbolehkan padanya. Bukan setelah selesai sholat bukan tempat dan bukan asbab untuk kemudian berjabat tangan. Baik. Wa kadzalika rafidhah. Itu kalau tambahan-tambahan kita dapati ya banyak sekali contoh-contohnya di tengah-tengah kaum muslimin. Bersin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, itu tambahan lagi. Perintahnya hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah diberi tambahan selawat. Ya. Selawat adalah ibadah pada tempatnya tersendiri. Ya. Bukan dikaitkan dengan sebab tertentu orang bersin. Perkara yang baik kalau dilakukan bukan pada tempatnya menjadi sesuatu yang mungkar. Ya. Dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu disebabkan karena ya niatan-niatan yang baik juga awalnya. Orang-orang khawarij mereka berada dalam akidah khawarij mereka itu juga karena niatan-niatan mereka yang baik menurut mereka. Jadi tidak mencukupi hanya sekedar ini kan baik. Wa kadzalika rafidhah, demikian halnya rafidhah. Zadu fi hadzal yaum wa'tabaruhu yaum hazan wa yaum niyaha wa nadab li'annahu al-yawm alladhi qutila fihi Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Demikian halnya rafidhah, mereka menambah-nambah pada hari ini, hari Asyura. Mereka menganggap bahwasannya hari tersebut adalah hari tragedi yang sangat memilukan, sehingga disebut dengan Yaum Hazan, ya, hari kesedihan. Yaum Niyaha, Yaum Nadab, hari ratapan, ya, menurut mereka. Kenapa? Karena pada hari tersebut Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh pada tragedi Karbala. Dan mereka melakukan satu yang sangat ekstrim, menyakiti diri-diri mereka sendiri, bahkan menyakiti keluarga mereka, menyakiti istrinya, menyakiti anaknya, demi untuk memperingati, untuk bisa melahirkan rasa hazan, melahirkan rasa kesedihan dan meratapi daripada kejadian Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Padahal kalau kita membaca kisah tentang terbunuhnya beliau Al-Husain ibn Ali, justru ya penyebabnya mereka juga. Penyebabnya adalah orang-orang Syiah tersebut. Allahu musta'an. Wa ma nafsuhum minal ibadah. Walaupun pelakunya memang pelakunya dari pihak yang lain, tetapi penyebabnya mereka yang kemudian menjadi asbab terbunuhnya beliau Al-Husain. Wa ma nafsuhum minal ibadah fa kama hasala minhum fil hajj. Adapun sisi mengurang-urangi dari sisi ibadah, maka sebagaimana terjadi ya dari mereka pada saat ibadah haji. Kanu fil jahiliyah yahujunal bait li'annahu min baqaya din Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dahulu mereka pada masa jahiliyah mereka berhaji ke Baitullah karena itu merupakan peninggalan dari masa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lakin adkhalu fil haji taghyirat wa syirkiyat, tetapi mereka merubah-rubah tata cara ibadah haji dengan berbagai macam tambahan-tambahan ataupun bukan taghyir ya, mereka merubah-rubahnya dan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Lan Allah syara'al wukuf bi Arafah, karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan wukuf di Arafah. Fasaru la yaqifuna bi Arafah, tapi mereka tidak mau wukuf di Arafah. Bal yaqifuna fi Muzdalifah, tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Wa hadha naqsun fil ibadah, ini tempat sebelum Arafah Muzdalifah. Ini mengurang-urangi ibadah berarti kan. Walamma hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yazunnun annahu sayaqif ma'ahum fi Muzdalifah. Nah, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah haji, mereka ini muslimin, cuman mereka kan baru saja keluar dari agama jahiliyah. Baru saja masuk ke dalam Islam berbondong-bondong pada haji yang haji pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan haji terakhir. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sekali berhaji, Hajjatul Wada. Pada tahun ke-10 ini tahun terakhir beliau. Kanu yadhunnun annahu sayaqifu ma'ahum. Jumlahnya itu banyak sekali ya. Belasan ribu kaum muslimin berbondong-bondong di situ mengikuti haji bersama Rasulullah SAW. Maka mereka ya mayoritas mereka karena baru masuk Islamnya, mereka menyangka beliau sallallahu alaihi wasallam akan wukuf di Muzdalifah. Walam mahajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yadhunnun annahu sayaqifu ma'ahum fi Muzdalifah. Fatajawaza alaihi salatu wasalam, hadis Jabir panjang hadisnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata hanya melewati saja Muzdalifah, jalan terus untanya. Ila Arafah, sampai kemudian di Arafah. Wa waqafa fi Arafah, dan beliau wukuf di Arafah. Dan beliau menegaskan al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Wa a'adal hajj ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan beliau mengembalikan tata cara ibadah haji sesuai dengan apa yang dijalankan dan disyaratkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan thumma afidu min haitsu afadun nas, kemudian bertolaklah kalian dari arah dari tempat bertolaknya manusia, yakni min Arafah. Ini dari Arafah. Wa daraddun 'alal musyrikin fi wuqufihim bil Muzdalifah. Dan ini merupakan bantahan terhadap musyrikin, mereka wukuf di Muzdalifah. Wa kadzalika zadu fitalbiyah. Ini bentuk ziyadah. Kalau tadi bentuk naqas mengurang-uranginya, ya kan? Sekarang bentuk ziyadah dalam talbiyah. Talbiyah itu kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Nah, kan sampai sini kan. Nah, mereka nambahi dalam talbiyah tersebut tidak hanya sampai la syarika lak, tetapi la syarika laka illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Tambahan dari mereka. Tidak ada sekutu bagimu Ya, sampai situ selesai talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah kami. Ya Allah kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaikala syarikalaka labbaik. Terakhirnya innal hamda wa ni'matalaka wal mulka la syarikala, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nah sampai di situ talbiyah yang masru'ah. Mereka menambahkan kecuali sekutu yang itu memang menjadi sekutumu. Engkau menguasainya dan apa yang dimiliki oleh sekutu tersebut. Jadi Allah dinyatakan memiliki syarik, memiliki sekutu-sekutu. Yang sekutu-sekutu itu dikuasai oleh Allah dan apa saja yang dimiliki oleh sekutu tadi. Jadi mereka pun juga pemahaman mereka tetap sama. Agama musyrikin ini Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Sedangkan apa yang mereka ibadahi dari berhala-berhala itu adalah sesuatu yang diyakini sebagai sekutu. Sekutu Allah. Wahakadha dan demikian halnya setiap kullu man naqasa syai'an min ibadah, setiap orang yang mengurangi daripada ibadah. Fa inna wa 'ala dini ahli jahiliyah, maka dia berada di atas agama ahli jahiliyah. Wa kadzalika man zada fi din, demikian pula orang menambah-nambah dalam agama. Fa innahu 'ala dini ahli jahiliyah, maka dia berada di atas agama jahiliyah. Fal bid'ah wal khurafat kulluha min dini jahiliyah, maka berbagai macam bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat itu semua merupakan bagian daripada agama jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.